ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار أيها الناس إخواني في الدين أعاذني الله إياكم الحمد لله Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbahagia karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi muslimin mu'minin. Allah menjadikan kita ahlus sunnah. Kita berbahagia karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita pada jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bersyukurlah kepada Allah supaya Allah terus membimbing kita, jangan sampai kita dipalingkan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan tentang asnaful qulub, seperti apa yang disampaikan Syekh Rabi Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menyebutkan bahwa kata Syekh, sa'adzkuru ba'dul ayat wa ma yakhdhuruni min hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kan kusebutkan untuk antum semua kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua, sebagian dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu fi wasfi hadhil qulub, yang menjelaskan tentang sifat daripada sifat hati manusia. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati mukminin di awal surat Al-Baqarah. Ketika kita membuka lembar Al-Quran, maka awal pertama kali dapatkan surat Al-Baqarah, di situ Allah telah menjelaskan sifat mukminin. Kemudian Allah sebutkan berikutnya sifatnya munafikin, hati orang-orang munafik. Wasafa qulubul kafirin, kemudian Allah sebutkan sifat hati orang-orang kafir. Ini semua dalam surat Al-Baqarah di awal mula. Dan fabayyana anna hadzal kitabul azim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Qur'anul azim alladhi la yatihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, Al-Qur'anul Karim ini yang Allah turunkan, beliau mengatakan yang tidak ada baik di depannya maupun di belakangnya, tidak ada di dalamnya kebatilan dan keraguan, tidak ada yang disangsikan. Seperti yang Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu Al-Quran, kitab Allah, tiada keraguan, tiada yang masih disangsikan. Hudan lil muttaqin, di mana Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau petunjuknya meragukan, otomatis praktiknya akan terjadi perselisihan. Masing-masing memahami dengan pemahamannya. Maka tidak demikian Allah jadikan Al-Quran. Langsung Allah menyatakan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran ini, kata Allah Ta'ala, tahtadi bihi qulubul muttaqin wal mu'minin. Al-Quran ini Allah katakan hudal lil muttaqin, yakni menjadi petunjuk hati orang-orang yang bertakwa dan hati orang-orang yang beriman. Seperti yang antum lihat dalam Al-Quran, sifat dari mereka orang-orang yang muttaqin, sifat mereka orang-orang mukminin, di mana hati mereka Allah sebut dalam Al-Quran qalbun salim, hati yang selamat, sehingga mereka menerima kebenaran yang datang dari Allah, hingga mereka pun Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebut mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara yang gaib, iman kepada Allah Ta'ala, iman pada malaikat-malaikatnya. Mereka mengimani bil yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga mereka dikatakan mendirikan sholat, dan sebagian rizki yang Allah anugerahkan mereka infakan. Allah mensifati mereka alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dialah orang yang iman dengan apa yang Allah turunkan padamu wahai Nabi, juga mengimani pada kitab yang sebelumnya. Dan yu'minuna bil akhirah, mereka mengimani hari akhir. Sehingga iwa barakallahu fikum, setelah Allah Ta'ala menyebutkan sifat mereka muttaqin, Allah kemudian menyebutkan balasan bagi mereka. Allah memuji mereka dalam akhir ayat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang ada di atas petunjuk dari Allah, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kata Syekh Muhammad Ta'ala, wa qala anil kafirin, Allah setelah menyebutkan hati mukminin, hati yang hidup, hati yang selamat, kemudian Allah menyebut hati orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatun wa lahum adabun adhim. Allah katakan, Allah telah menutup, mengunci hati mereka, orang-orang kafir. Dan juga Allah tutup pendengaran mereka. Juga Allah tutup penglihatan mereka dengan tutupan yang kuat. Walahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Bagi mereka azab yang sangat luar biasa. Itu hati orang-orang kafir. Kata Syekh Muhammad Ta'ala, fala tahtadi bihadal kitab. Orang-orang kafir tidak bisa ambil pelajaran dari kitab yang seperti ini. Dulu diturunkan pada mereka kitab Taurat, mereka tidak bisa ambil pelajaran dari kitab Taurat. Diturunkan pada mereka kitab Injil, tidak pula ambil pelajaran dari kitab Injil. Turun Al-Quran yang sempurna juga sama. Mereka tidak mau ambil pelajaran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan la taqbalul haq wa la yukhriju minhal batil wa la yakhruju minhal batil alladhi ghurasa syaitan fi nufusihim. Orang-orang kafir itu tidak bisa mengambil petunjuk dari kitab Al-Qur'an ini, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa mengeluarkan kebatilan yang ditanamkan syaitan dalam jiwanya. Nas'alullah salamul afiyah hadirin. Ini kami sampaikan supaya kita koreksi. Jangan sampai kita merasa aman, selamat jiwa kita. Ya, padahal masih tertanam dalam jiwa kita perkara-perkara menolak kepada kebenaran. Jangan sampai. Kemudian watahadus anil munafikin. Setelah Allah sebut orang-orang kafir tentang hati mereka, Allah sebutkan hati orang-orang munafikin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah katakan fi qulubihim, di hati mereka orang-orang munafik itu maradun, ada penyakit. Ya, sudah ada penyakit di hati mereka. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan pada mereka sakitnya, penyakitnya, bukan sembuh, tambah parah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena sebab mereka mendustakan kebenaran. Lihat hadirin, orang kafir diancam walahum adzabun azim, orang munafik sama walahum adzabun alim, ancamannya ngeri. Kalau mereka orang-orang kafir tertutup sama sekali tidak bisa terima kebenaran, sehingga Allah katakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sama saja. Mereka orang-orang kafir itu, engkau beri mereka peringatan atau kau diamkan dia, biarkan dia. Ya, dibiarkan dia, tidak engkau beri peringatan, sama. Mereka tidak akan pernah beriman. Sebab hati telah tertutup. Ini orang kafir. Nah, orang munafik, mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, sebab karena mereka di hatinya sudah ada penyakit. Setiap kali mendengar ayat Quran turun, setiap kali mendengar kemenangan, setiap kali melihat kejayaan pada mukminin, kedengkian yang muncul. Bukan bahagia. Mereka malah semakin dengki. Mereka makin jauh dari kebenaran. Karena penyakitnya membawa mereka jauh. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka adab yang pedih sebab mereka itu mendustakan kebenaran. Ingat hadirin, kata Syekh rahimahullah ta'ala, famin asbab hadan nifaq, yang menjadi sebab kemunafikan ini muncul di hati seseorang adalah al-kadzib, kedustaan yang ada pada dirinya. Ya? Kedustaan pada dirinya, pada jiwanya. Tamakkal batil min qulubihim fa anhaka wa amrada fa asbahat la taqbalul haqq. Ya, telah tertanam kebatilan pada hatinya, merusak jiwanya, penyakitnya, sehingga tidak bisa dia terima kebenaran. Munafik dan kafir sama-sama tidak menerima kebenaran. Kalau sebatas itu, sama-sama tidak menerima kebenaran, tidak memusuhi orang-orang ahlul haq, orang-orang yang atas kebenaran, mungkin ahlul haq ringan. Tapi yang terjadi, mereka justru orang-orang munafik ini bersama orang-orang kafir, karena sama-sama mereka menolak kebenaran, walaupun mereka berbeda dalam ya, tingkatannya, kekufurannya, mereka bersatu untuk memusuhi ahlul haq. Dan mereka terus menebar syubhat untuk menutup agama Allah, jangan sampai berkembang. Seperti yang Allah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah katakan mereka semua sepakat untuk menutup, upaya menutup ya cahaya Allah, mematikan, memadamkan cahaya dakwatul sunnah. Namun Allah akan terus menyempurnakannya. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, seperti yang kita saksikan, dakwatul sunnah, dakwatul tauhid, tidak hanya di negeri Saudi Arabia, tapi terus menyebar. Dan subhanallah, sampai ke benua Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Subhanallah, dakwah ahlus sunnah marak menyebar. Dan ini menunjukkan apa ihwa barakallahu fikum, benar. Agama ini milik Allah, dakwah ini milik Allah, dan Allah akan terus menebar. Ya, agama ini sampai apa yang Allah kehendaki, hingga hujah bagi manusia tegak. Siapa yang beriman dia selamat, siapa yang tidak beriman tidak menerima, dia binasa. Taib, ihwa barakallahu fikum. Orang-orang munafik ini dengan sebab penyakitnya, dia tidak menerima kebenaran. Sebab karena kedustaan ini yang ada pada hatinya. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW tentang sifat mereka. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau ia bicara ia dusta. Idza ahada ghadara, kalau ia janji dia ingkari. Wa idza khasama fajara, kalau terjadi perdebatan, persengketaan, dia akan berlaku curang. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Ini sifat-sifat munafik. Yang kita lihat, jangankan dalam perkara dunia, dalam perkara agama mereka berani berdusta atas nama Nabi. Mereka menyampaikan sesuatu yang Nabi SAW tidak menyampaikannya. Mereka mengamalkan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak mengamalkannya. Ini kira-kira kedustaan bukan? Kedustaan bukan? Kedustaan. Dan kalau mereka menyatakan itu kebenaran, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati wahyu yang diturunkan. Tidak menyampaikan kebaikan, masih ada tersisa. Sehingga mereka dapatkan kebaikan itu, hingga mereka sebarkan. Dan itu dikatakan kebaikan. Padahal itulah yang dikatakan kebid'ahan. Lihat hadirin. Orang kalau sakit, hatinya terbalik. Makanan yang enak dirasanya enggak enak. Ya, manis pun dibilang pahit, apalagi yang pahit memang, betul? Bukan yang enggak manis, tapi jiwanya yang sakit. Sama. Orang kalau sudah ada penyakit dalam jiwanya, yang sunnah itu dibilang sesat. Ya, yang bid'ah dibilang hebat. Ya, benar. Ini ngeri. Yang seperti ini hingga terbolak-balik. Dan sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya. Beliau mengingatkan kepada kita falnattaqillah ya ikhwata. Bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku, kata Syekh Hafidz Ta'ala. Liyastafid ba'dana min ba'din, hendaknya kita bisa ambil faedah pelajaran, sebagian kita dan sebagian lain ambillah pelajaran. Ya. Jangan sampai kita terkena akhlak perilaku mereka, orang-orang munafik yang rendah. Nataharras sidqi, hendaknya kita berusaha untuk jujur. Nataharral adl, hendaknya kita berusaha untuk adil. Wa nurabbi anfusana wa abna'ana 'ala sidqi. Mari kita didik jiwa kita, diri kita, anak-anak kita untuk jujur. Wa 'ala hubbil haq, didik diri kita, anak-anak kita mencintai kebenaran. Wa ala nusratil haq, dan didik diri kita, anak-anak kita untuk menolong kebenaran. Nuwalli fi wa nuadi fi, kita berloyalitas dalam kebenaran dan kita bermusuhan juga dalam kebenaran. Artinya kita membela kebenaran dan kita juga berperang, berjuang untuk kebenaran. Mari didik diri kita, juga anak-anak kita. Contohnya apa ikhwan? Didik diri kita semangat menolong kebenaran. Semangatlah hadir majlis ilmu. Karena kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita sebagai ayah, sebagai bapak, nampak semangat kita dalam menuntut ilmu, insya Allah ini akan membekas barokahnya pada anak-anak kita. Akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Tapi kalau kita enggak jujur, kita mendustai diri sendiri. Contohnya, ada ikhwah kita ngajak, "Mas, ayo taklim." "Iya, sebenarnya saya mau taklim, tapi..." Nah, ini sudah penyakit. Di mulut bilang, "Iya, silakan, antum duluan. Saya nanti, saya juga mau insya Allah." Tapi, nah, lalu dia enggak datang. Ini namanya ghish. Menipu diri sendiri. Sering, hati-hati barakallahu fikum. Jangan. Tunjukkan kita ini berusaha untuk jujur. Karena kata Rasulullah SAW, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sungguh jujur ini, ya, jujur akan membimbing kita kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itulah yang akan membimbing kita ke surga Allah. Dan beliau mengatakan innar rajul la yasduq. Sungguh ada seseorang yang berusaha terus untuk berlaku jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai akhirnya pun dia karena usaha untuk selalu jujur, Allah mudahkan dia menjadi orang yang jujur, hingga Allah catat dia menjadi orang yang jujur di sisi Allah Ta'ala. Ingat hadirin, kalau kita sendiri tidak berusaha untuk jujur, ini akan ketahuan akibatnya. Kedustaan akan nampak akhirnya. Maka beliau ingatkan, iyyakum wal kadzib, hati-hati engkau dari dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta ini akan membawa pada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kedurhakaan inilah membawa kepada an-nar. Kalau kita mengaku ahlus sunnah, kalau kita mengaku salafi, tentunya kita hanya berjalan di atas sunnah, kita hanya mengikuti manhaj salaf, dan kita jujur. Yang bukan dari sunnah, kita tidak mau terima. Ya, walaupun orang, wah kalau begitu kamu kaku, tidak toleran, kita mestinya harus lapang dada, kan dia juga muslim. Hadirin, justru kalau kita toleran, membiarkan mereka yang terliru, yang kesesat, dan kita biarkan mereka tidak ambil sikap untuk mengingatkan mereka, berarti kita sama dengan melegalkan kebatilan. Justru dengan kita kokoh di atas sunnah, menghidupkan sunnah dengan sendirinya, kebatilan akan sirna. Ya, jangan ikut model Ikhwanul Muflisin, yang mereka menggunakan manhaj tersendiri. Ya, kita saling ya pengertian kalau dalam perselisihan, dan kita saling tahu dalam yang kita sepakati. Hadirin, bukan begitu namanya toleransi. Justru ketika kita mengetahui kebenaran, saudara kita batil, tegas ingatkan, jangan kita kemudian toleran. Coba, ya sudah, antum di dalam kebatilan terus saja, enggak apa-apa. Saya yang benar, tidak bisa begitu ikhwan. Perhatikan ya, jauh beda antara sifat munafik dengan sifat orang-orang mukmin. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67 Allah Ta'ala sebutkan, Al-munafikuna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd yamuruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf وَيَغْبِدُوا أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah katakan orang munafik laki-laki atau munafik perempuan sama-sama. Ya, munafik yang laki-laki atau yang perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Mereka sepakat, يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. Orang munafik ini akan selalu menyuruh, mengajak manusia pada kemungkaran. Bukan mengajak manusia kepada sunnah, malah diajaknya kepada bid'ah. Bukan mengajak manusia kepada tauhid, malah diajaknya kepada syirik. Ya, sampai pun datang ke Mekah, bukan murni untuk ibadah kepada Allah, tapi untuk ziarah kubur fulan, wali fulan di sana. Ya, tempat ini, tempat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kebid'ahan. Ini yang nampak. Sifat mereka. Orang-orang munafik mengajak kepada kemungkaran. Dan ingat, kemungkaran yang paling besar, itu bukan kemungkaran yang berkenaan kemaksiatan seperti mabuk, ngajak judi, ngajak kepada main-main musik dan yang lain sebagainya. Justru kemungkaran yang paling besar yang orang tertipu dengannya adalah kebid'ahan yang ditampilkan seakan-akan itu kebenaran, padahal itu kebalikannya. Sehingga orang tertipu. Melihat itu benar, melihat itu baik, padahal itu tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Innallaha barakallahu fikum. Dan yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka orang munafik yang laki yang perempuan sama. Mereka akan menghalangi manusia dari perkara yang ma'ruf. Mereka menyuruh yang mungkar, mereka menghalangi yang ma'ruf. Yaqbidu aydiyahum. Mereka tuh kenceng, bakhil mereka tuh. Ya, Artinya mereka itu menggenggam tangan mereka. Mereka itu enggak seperti mukminin. Sehingga Allah katakan nasullah fanasiyam, mereka lupa Allah, Allah pun lupakan mereka. Innal munafikin humul fasikun. Orang-orang munafik itu mereka, orang-orang fasik. Dan ancamannya perhatikan, wa'adallahul munafikina wal munafiqat. Allah mengancam mereka orang munafik laki-laki dan juga munafik wanita. Wal kufar, Allah ancam mereka orang-orang kafir, sama ancamannya. Seperti tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ancaman mereka apa? Kalau orang kafir, walahum azabun azim. Kalau orang munafik, walahum azabun alim. Kalau dalam ayat ini, Allah sebutkan, Allah ancam munafikin, munafiqat, dan kufar, nar jahannam khalidina fiha. Neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Lihat ikhwan. Barakallahu fikum wal'iyadzubillah. Allah katakan orang-orang munafik, orang-orang kafir kekal dalam neraka. Hiya hasbuhum. Ini saja sudah cukup balasan mereka, tapi masih ada tambahannya. Apa tambahannya? Wala'anahumullah walahum adzabun muqim. Bagi mereka lanat Allah dan bagi mereka azab yang enggak pernah putus, terus datang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Bahkan Allah katakan wail. Wail itu adalah sebuah lembah dalam surga, alhamdulillah. Saya ulangi, astagfirullah, dalam neraka. Yang di dalam lembah itu ada sungai. Yang di sungai itulah tempat mereka orang-orang munafikin berada. Atau dalam ayat Allah katakan, innal munafikina fid darqil asfal minan nar. Orang-orang munafik ada dalam kerak api neraka yang di bawah. Paling mengerikan. Allah katakan lahum adzabun muqim. Beda kebalikannya. Kita lihat. Ya. Orang-orang mukmin dalam surat At-Taubah 71. Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Allah katakan mukmin laki-laki dan mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'din. Allah menyebutkan sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Orang mukmin satu sama yang lain pasti akan punya kepedulian, punya ya kasih sayang satu sama yang lainnya. Sehingga ketika ada saudaranya salah, akan dinasehatinya. Ketika ada saudaranya punya kekurangan, akan ditutupinya, dinasehatinya. Ya. Ketika tidak ada kemampuan, akan ditolongnya. Seperti itu mukmin. Saling mereka melindungi, menyayangi, mengasihi. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka akan terus menyuruh manusia kepada yang ma'ruf. Ingat, perkara yang ma'ruf paling besar, bahwa sesungguhnya, ya, perkara ma'ruf yang paling besar itu adalah at-tauhid. Menyuruh manusia kepada tauhid. Menyuruh manusia untuk memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyuruh manusia kepada sunnah. Karena tidak mungkin akan terwujud peribadatan pada Allah dengan benar kecuali di atas sunnah. Sehingga setelah mereka menyuruh kepada tauhid, bersamanya dia menyuruhkan manusia untuk kembali kepada sunnah. Ini ma'ruf. Beda dengan mereka tadi. Mereka menyuruh manusia kepada yang mungkar. Kemungkaran yang paling besar itu syirik. Dan antum lihat, seruan mereka, ajakan mereka kepada umat muslimin muslimat untuk melakukan kesyirikan itu bukan di lapangan, tapi di majlis-majlis ilmu. Ngajak, ayo pada ziarah. Ayo, ya. Yang di sana, yang diamalkan, minta kepada wali yang ada di kuburnya. Ya, minta kepada wali yang di kuburan. Ya, bawa air. Ya, kemudian subhanallah hadirin. Menganggap ini air punya barokah, punya karomah. Karena sudah didoakan begini dan begitu. Hadirin, apakah ini bukan syirik? Lihat. Dan ini diserukan. Juga ingat, Kemungkaran yang setelah syirik, yang paling besar setelah syirik, itu ada kebid'ahan. Melanggar sunnah Nabi SAW. Dan inilah yang marak didengungkan. Marak diserukan. Nah, berbeda dengan mukminin, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Kemudian bid'ah, kemudian maksiat, maksiat yang lainnya. Dan syaitan tidak serta-merta menyesatkan manusia langsung kafir bertahap. Walaupun targetnya nanti bagaimana manusia di neraka. Kemudian beliau dikatakan oleh Allah, yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, wa yutuna zakat, mereka menunaikan zakat. Ingat, mendirikan salat itu bukan sekedar mengerjakan. Yang namanya mendirikan salat, dia salat sesuai dengan yang Allah syariatkan, yaitu tepat waktunya, sesuai dengan sunnah, dan dia memenuhi syarat rukun dan wajib serta sunnahnya. Khusyuk di dalamnya, itulah mendirikan sholat. Tidak sekedar mengerjakan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Wa yutuna zakah, wa yuti'una Allah. Mereka mukminin selalu taat kepada Allah wa rasulah. Mereka taat kepada rasulnya. Maka orang yang seperti ini, Allah katakan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan merahmati mereka. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Ta'ala maha perkasa, Allah maha bijaksana. Lihat janji Allah. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah janji bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Apa janji Allah Ta'ala? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janji bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Kalau orang kafir dan munafik dalam neraka, kekal di dalamnya. Ya. Kemudian, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah janji bagi mereka orang mukmin, laki dan wanita, tempat tinggal istana yang bagus dalam surga adn. Imafila barakallahu fikum. Istananya begitu megahnya, luasnya seluas langit dan bumi, dan tak ada bandingnya tentunya. Kemudian tidak hanya itu, Allah katakan, waridwanu minallahi akbar. Ridho Allah bagi mereka itu lebih besar nilainya dibandingkan nikmat surga yang ada. Karena apa? Biar mereka sudah diberi surga oleh Allah dengan nikmatnya. Kalau Allah tidak ridho, khawatir mereka akan dicampakkan dari ke dalam neraka, dikeluarkan dari surga. Tapi ketika Allah telah menyatakan Allah ridho kepada mereka, sehingga mereka kekal di dalamnya selamanya, itu lebih besar nilainya bagi mereka. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu adalah kebahagiaan yang paling besar. Ingat ikhwah, barakallahu fikum, kebahagiaan yang hakiki adalah ini. Sehingga ketika antum telah diberi kunci kebahagiaan, pertahankanlah. Ya, yang kita heran, antum begitu perhatian dengan kunci mobil, kunci motor, jangan sampai hilang. Kenapa? Kalau antum perhatian dengan kunci motor, kunci mobil, kenapa? Sebabnya apa coba? Kalau sampai hilang, tidak bisa naik motor lagi, tidak bisa dipakai. Iya betul. Ya, sehingga antum perhatian, dikasih gantungan, kadang masukkan di tas, sampai nggak mau ketinggalan. Di samping khawatir dicuri motornya, juga nanti kalau hilang, nggak bisa kita pakai. Nah, begitu perhatian kita, tapi kadang-kadang Allah sudah beri kepada kita kunci surga itu kebenaran yang Allah telah tunjukkan kepada kita itu petunjuk, kita tidak menjaga. Ya, kita tidak merawat petunjuk yang Allah telah berikan. Allah telah membimbing kita kepada al-haq, kita abaikan terkadang. Sama ikhwah barakallahu fikum, Allah berikan kepada kita nikmat karunia berupa apa? Keimanan. Dan ini ada nikmat yang paling besar yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah. Namun terkadang manusia tidak memandang nikmat iman ini ada nikmat yang besar. Dia kadang memandang lebih besar nikmat HP yang dia beli. Ketika dia bisa beli HP, wah Masya Allah. Dia jaga betul HP, baterai kosong atau baterai lemah, langsung dicasnya. Pulsa habis, diisinya. Tapi imannya lemah, diapain? Dibiarkannya. Tidak kemudian datang taklim. Sudah imannya melemah, menjauh dari majlis taklim, diajak semakin jauh. Malu katanya. datang udah lama enggak ngaji. Lihat hadirin, ini tanda-tanda jelek. Jangan dibiarkan. Nikmatul iman, nikmatus sunnah, nikmatul hidayah, nikmatul azim. Pertahankan, mari. Sehingga imam barakallahu fikum, lihat janji Allah bagi mukmin yang tentunya orang-orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah mukmin. Nah, kalau kita imannya seperti mereka punya iman, berarti kita juga mukmin. Sehingga kalau kita ingin iman kita seperti mereka, ini cara-caranya, ini sifat-sifat mereka, mari kita kaji. Ya. Kemudian imam barakallahu fikum, Allah sebutkan contoh dalam surat Al-Mujadalah tentang sifat orang-orang mukmin yang mereka ya selalu menolong kebenaran, ya, berusaha untuk mencintai kebenaran, menolong kebenaran, dia loyalitas, wala dalam kebenaran, bermusuhan juga dalam kebenaran, sehingga Allah katakan tentang mereka, lan tanjidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah katakan, tidak akan mungkin kau dapatkan satu kaum yang mereka iman kepada Allah dan yaumil akhir, kok dia masih berbelas kasihan, bersayang-sayangan, bermesraan, ya, bergandeng tangan dengan orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ikhwan. Mereka akan loyalitas. Memberikan loyalitas, berkasih sayang, ya, bermesraan, berasik mesra, berganding tangan dengan mereka. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au ashirat atau keluarga mereka sekalipun. Orang yang seperti ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang yang telah Allah tetapkan di hati mereka iman. Ini sifat orang yang Allah tetapkan di hati mereka iman, yang tidak akan hapus imannya. Dan ya fila barakallahu fikum, ini adalah dari faedah wala, memberikan loyalitas karena Allah dan cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Sebaliknya kalau orang-orang munafik, Allah catat dengan catatan mereka, dicap dengan cap yang keji, sehingga mereka berwala dengan syaitan, memusuhi kebenaran dan ahlul haq. Mereka benci dengan kebenaran dan benci orang-orang yang di atas kebenaran. Mereka benci sunnah dan membenci orang-orang di atas sunnah. Mereka benci tauhid dan orang-orang yang bertauhid mereka benci. Sehingga musuh besar bagi mereka adalah ahlut tauhid. Padahal mereka itu mengaku mukmin, mengaku muslim. Dan ya fila barakallahu fikum. Ya. Ini adalah yang nampak. Mereka itu berloyalitas, ya, dengan syaitan, bermusuhan dengan syaitan, ya, karena syaitan pula mereka bermusuhan. Ini akhlak yang Allah tidak sukai. Sehingga Allah Rasulullah menyatakan, mukmin dia selalu mencintai karena Allah, benci karena Allah, dan ini menjadi ikatan yang paling kuat bagi mereka, kata Rasulullah SAW. Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fi. Ikatan yang paling kuat dari ikatan iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, kata beliau rahimahullah, ya, hafizullah ta'ala, nahnu najidul an unasan yatawallawna ahlul bidah. Sedikit ya. Kita dapatkan sekarang, kata Syekh hafizullah ta'ala, kita dapati sekarang orang-orang yang mereka itu berwala, berloyalitas dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul dolal. Sampai pun mereka sudah terang-terangan mencaci Nabi-Nabi Allah. Mereka mencaci sahabat-sahabat Nabi. Mereka mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Dan bahkan mereka itu, ihwa barakallahu fikum, ya, sudah terang-terangan melakukan perkara-perkara yang membawa pada kekufuran, masih dia berloyal dengan mereka. Ya, ini orang-orang Islam, maka ikhwah perhatikan. Di antara siapa? Ikhwanul Muflisin. Ketika mereka ingin mendapatkan ya kepemimpinan, meraih kepemimpinan tertinggi di Mesir, mereka itu ya menggalang suara. Dihitung kalau hanya mengandalkan kader mereka enggak cukup, akhirnya mereka membuka lebar. Muslimin semua masuk, bisa masuk. Muslimin saja enggak cukup untuk memenangkan suaranya, akhirnya mereka membuka. Selain mukmin boleh masuk. Ini Partai Ikhwanul Muslimin, IM, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Untuk mencapai mengegulkannya. Kalau hanya mukmin saja enggak bisa mencapai suaranya, mereka buka, semua bisa. Yahudi Nasara masuk. Nah hadirin, jadikan pelajaran. Apa yang terjadi? Hancur. Hancur. Tidak ada pada mereka kemenangan, tidak ada. Mereka memulai dengan demonstrasi. Akhirnya pun digulingkan sama dengan demonstrasi. Dan Islam tidak mengajarkannya demikian. Taib ya barakallahu fikum. Kita dapatkan orang yang seperti itu, maka masa mukmin kok berlaitas dengan mereka? Menganggap mereka sama. Akhirnya mereka menyerukan wihdatul adiyan, persamaan agama, agama sama. Dan mereka akhirnya mengistilahkan Partai Ibrahimiyah. Partai Ibrahimiyah ini yang mengadopsi semua Yahudi keturunan Yakub, masih keturunan Nabi Ibrahim. Nasara juga dari Isa, masih jalurnya dari Ibrahim juga. Islam dari Muhammad SAW, jalur-jalur Ismail juga, sehingga mereka menggunakan istilah Ibrahimiyah. Nah hadirinya dimuliakan Allah. Hati-hati. Subhat ini akan terus ditiru. Ya di kalangan yang seperti mereka juga. Maka kata beliau, fattaqullah ayyuhal ikhwah fi anfusikum. Bertakwalah hai saudaraku kepada Allah akan diri-diri kita ini. Jangan sampai kita ta'assub, yang kemudian membuat kita buta dalam fanatisme itu. Sampai kita menolak kebenaran karena kita loyal dengan partai atau dengan kelompok atau dengan tokoh. Ya, karena sudah saking cintanya kepada Habib-Habib, sampai datang sunnah mengingatkan ini perbuatan syirik, tabarruk dengan manusia enggak boleh, kecuali dengan Nabi SAW. Oh, enggak bisa, ditolaknya. Nasihat tidak diterimanya. Kebenaran tidak bisa diterimanya. Dan sungguh beda jauh dengan orang-orang yang Allah katakan dari orang-orang yang hatinya selamat. Ini adalah sebab hati mereka yang sakit ya ikhwah, yang hancur. Sehingga mereka tidak dapatkan kebaikan kelak di hari kiamat. Mereka hanya akan menyesal karena Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, ikhwah barakallahu fikum, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sanim. Di hari kiamat tiada manfaatnya harta benda, anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini adzan dulu kan biasanya. Ikhwani fiddin, a'azina wa iyyakum, kita tambah sedikit. Kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, undur. Hal qalbuka salim? Coba perhatikan, apakah hatimu selamat? Al-qalbu salim huwa alladhi yuharibu syirki wa yurfudu batil. Hati yang selamat itu adalah selalunya ia yuharibu syirk, memerangi kesyirikan. Lihat tandanya, yarfudul batil, akan selalu menolak kebatilan. Yaqbalul haq, akan selalu menerima kebenaran. Wa yaradul batil, dia akan membantah, menolak kebatilan. Bikulli quwwatin, dengan segala kemampuan. Hadza qalbun salim, ini hati yang selamat. Dengan sendirinya seperti itu, seperti ikhwah barakallahu fikum. Kalau dalam teori medis, kalau badan kita kuat imunitinya, berbagai penyakit yang akan nyerang akan dengan sendirinya akan terusir. Sehingga badan sehat. Tapi ketika imuniti kita lemah, ketika ada penyakit datang menyerang, akan gampang terjangkit penyakit. Ini secara fisik kita, jasmani kita. Nah, lebih-lebih hati. Ketika hati itu selamat, sehat, maka itu tadi akan nampak. Syirik datang, perangi. Kebatilan muncul, basmi. Tidak akan mungkin nerima kebatilan. Pasti dia yang terima adalah kebaikan. Dia akan menolak kebatilan dengan seluruh kekuatannya. Hada qalbun salim, kata beliau. Fa idza ra'aita nafsaka annaka taqbalul haq, ya taqbalul haq, kalau kau lihat dirimu masih mau menerima kebenaran, itu tandanya hatimu masih sehat. Walau min Yahudi, walaupun kebenaran datang dari Yahudi atau dari Nasrani, kita tidak mengingkari itu kebenaran walaupun mereka tetap dengan hukum asalnya kafir. Maksudnya bagaimana? Seperti Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini, ikhwah. Yang namanya al-haq kita harus terima. Karena al-haq itu dolul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang milik mukmin. Sehingga kalau kita punya barang kita hilang, dan itu barang yang sangat berharga, begitu kita kehilangan pasti akan berusaha mencari. Nah kalau ketemu pasti diapakan? Dibiarin atau diambil? Diambil. Itulah kebenaran milik mukmin. Kalau dia dapat pasti diterima. Ya. Perhatikan nih wah, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ja'a habarun minal akhbar ila Rasulullah SAW. Datang seorang pendeta dari pendeta Yahudi. Dia mendatang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad." Biasa mereka tidak memanggil ya Rasulullah, tidak mengakui. Dia langsung, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna najidu an la yaj'alu samawati ala isba." Kami dapatkan dalam kitab kami, dia bangga dengan kitab Tauratnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit dalam jarinya, bumi dalam jarinya, dan pohon dalam jari-jarinya, ya, dalam satu jarinya, air, ya, juga, dan apa yang ada di dalamnya, daratan, dalam satu jarinya, dan seluruh makhluk ada dalam satu jarinya. Fayaqul, Allah kemudian mengatakan, "Anal Malik, aku adalah raja." Fadhahika, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyum mendengar orang Yahudi cerita dengan bangga apa yang ada dalam kitabnya. Dan beliau tidak mengingkari, memang begitu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau. Ya, Nabi senyum melihat mereka, dia semangat menyampaikannya sampai nampak badat nawajidhu, nampak gigi geram beliau. Tasdiqan liqaulil habr, beliau membenarkan ucapan orang pendeta Yahudi tadi. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian beliau Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Beliau bacakan firman Allah Ta'ala. Mereka mengakui kebenaran yang disebutkan dalam kitab Tauratnya, tapi sayangnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi semuanya ada dalam genggaman Allah dari kiamat. Berikut langit. Di tangannya Allah Ta'ala. Di tangan kanannya Allah Ta'ala. Digenggamnya oleh Allah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ikhwan barakallahu fikum. Begitu beliau membimbing kita. Kebenaran jangan kita tolak. Kalau jelas dalilnya, jelas hujahnya. Tapi ingat, bukan kita kemudian ketika mendapatkan kebenaran itu, kita terima kebenarannya. Lihat siapa yang menyampaikan. Kalau dia adalah orang yang jujur, kita benarkan juga orangnya. Tapi kalau dia seorang pendusta, kita katakan ucapannya benar, tapi engkau pendusta. Seperti ketika Rasulullah SAW dilapori oleh Abu Hurairah. Ketika dia jaga, ya, apa namanya, Baitul Mal, datang setan dalam bentuk manusia yang tua renta, mengiba, meminta belas kasihan, kemudian dia mencuri, ya, harta dalam Baitul Mal, ditangkap, dicekik. Dia bilang, "Tolong lepas," dilepas. Lapor kepada Rasulullah SAW, beberapa pagi harinya diceritakan kejadiannya, dikata itu setan. Datang lagi malam berikutnya, begitu lagi. Sampai yang ketiga kali yang dicekik dan dikatakan, "Abu Hurairah, saya tidak akan lepas engkau. Sampai aku hadapkan engkau pada Rasulullah SAW." Kata syaitan ini, "Jangan. Aku akan ajarkan padamu surat Yasin." Surat apa? Ayat kursi. Maka ihwa barakallahu fikum, dijelaskan tentang fadilah ayat kursi kepada Abu Hurairah. Kemudian beliau lapor, "Ya Rasulullah, kudapatkan lagi seperti yang kemarin malam, dan aku akan tidak lepaskan dia, tapi dia ngajarkan aku seperti ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ucapan dia benar, tapi dia pendusta. Ingat barakallahu fikum. Nah, ini bagi kita dibimbing untuk menerima kebenaran. Jangan sampai kita menolak, namun kita selektif. Karena kata Allah Ta'ala, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang padamu orang fasik dengan membawa berita, tabayyan dulu, jangan mentah-mentah ditelan. Beda kita alusunnah dengan mereka ikhwah. Ya? Dengan hizbiyun kita beda. Contohnya, coba lihat. Di kalangan hizbiyun, kayak Islam Jamaah di LDII, kalau dia belajar dari orang lain selain dari amirnya, itu haram. Tidak boleh ilmunya, ilmu haram, tidak boleh. Harus mangkul. Dinukil dari gurunya. Walaupun gurunya tidak benar. Harus nangkul. Tidak boleh ngaji kepada yang lain. Ya. Karena itu namanya pancuri. Tidak sah ilmunya. Ini menutup. Ya. Mereka dari kebenaran. Sehingga walaupun kebenaran hujah kita sampaikan pada dia. Tidak akan terima. Kecuali ba'dallah Allah beri dia hidayah. Itu sulit mereka. Sama dengan yang lainnya. Karena apa? Sudah didoktrin. Oleh gurunya, ya, oleh amirnya. Maka ihwa barakallahu fikum, sedangkan yang Allah bimbing, yang Rasulullah bimbing kepada kita, adalah kita harus apa? Mengagungkan al-haq. Ingat, Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 31. Tentang mereka orang-orang yang hatinya selamat. Adalah hati orang-orang mukmin, hati orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah katakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Allah katakan, uzlifatil jannah, Allah bukakan surga untuk orang-orang yang takwa. Dan tidak jauh dari mereka. Dekat sekali bagi mereka. Ingat ikhwah. Surga begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan, ini yang dijanjikan untuk kalian. Bagi setiap orang yang awab. Yang hatinya awabin. Ya, hafidh. Dia selalu taubat kepada Allah. Hafidh. Dia selalu menjaga. Awab. Dia selalu kembali, munib, rujuk ilallah, tabaraka ta'ala. Dia kembali bertaubat kepada Allah ketika keliru. Kembali mendekat dengan ibadah. Dan juga dikatakan, ya, hafidh, yakni hafidh lihududillah. Dia orang yang selalu menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala. Dia selalu melazimkan dirinya dengan hukum Allah. Dan ia menjauh. Mubta'idun amma yaghdabullah. Dia menjauh dari apa yang mendatangkan murka Allah. Inilah orang-orang yang dikatakan muttaqin, orang-orang yang takwa. Dan ingat ihwa barakallahu fikum, mereka akan terus bisa ambil petunjuk. Allah katakan bahwa Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kalau kita ingin dapatkan hidayah, bisa memahami kandungan Al-Quran, modali diri dengan takwa. Allah katakan, intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika benar engkau takwa, Allah jadikan untukmu ilmu yang engkau bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ihwa fillah barakallahu fikum, sampai di sini mungkin yang kita kaji pada kesempatan ini. Dan inilah pembagian hati dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita, sungguh masih panjang pembahasannya. Untuk detailnya, mudah-mudahan nanti didapatkan dari asatidzah yang lain. Atau kalau ada satu waktu kita bisa jumpa kembali. Bisa kita sambung kembali insyaAllah wa barakallahu fikum. Tentang keadaan hati manusia. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan hatinya, jiwanya. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang mengotori jiwanya. Yang kotor itu jiwa orang-orang munafikin. Biar salah, dia enggak mengaku salah. Biar sesat, enggak mengaku sesat, enggak merasa sesat. Dia akan terus mengikuti hawanya. Wal'iyadzubillah. Karena sudah ada penyakit. Dan dia tidak mau disalahkan. Walaupun salah. Beda orang mukmin ditegur, akan melapang hati. Menerima nasihat. Ini mukmin, hatinya selamat. Sehingga obat baginya Quran, ya, akan begitu mudahnya mengobati ketika ada penyakit kekurangan pada diri orang mukmin. Tapi bagi orang munafik, Quran tidak ada fungsinya. Tetap sakit keadaannya. Wal'iyadzubillah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, mari kita ikuti ikhwah. Yang salah keliru dari syaitan dan dari kejalan kami, kami taubat pada Allah dan berlindung dari syaitan. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.